بسم الله الرحمن الرحيم. Saya Fuad dari Surabaya. Masya Allah. Ada orang ya, Fuad dari Surabaya. Antum, dari Surabaya langsung ke sini? Oh, tinggal di sini. Baik, berarti saya Fuad dari Tanah Kusir. Ya, lahir di Surabaya, tinggal di Tanah Kusir. Baik. Oh, baik, saya samarkan saja ya untuk ininya, karena pertanyaan bagus sekali. Bagaimana kalau ada orang tua atau kerabat yang sekiranya sudah tidak punya kemampuan normal seperti yang lain, seperti misalnya ada stroke ya, kemudian ada kondisi-kondisi badan yang terasa tidak sempurna, bagaimana hukum sholatnya? Baik, kalau memang dia masih sadar, ada kesadaran yang penuh, sekalipun misalnya badan ada kesulitan di situ, maka di sini Anda bisa bimbing dia. Salah satu bimbingan, misal, sholat itu sangat fleksibel. Yang penting dia tunaikan. Kalau bisa berdiri, berdiri. Tak bisa duduk, tak bisa sambil berbaring. Sambil berbaring itu bagaimana? Bisa dengan isyarat, kalau tangan tidak bisa bergerak. Misal, Anda bimbing misalnya, wudu, Anda bisa bantu dengan wudunya, diwudukan setelah itu. Setelah itu bantu dengan sholatnya. Wah mulai ya, sekarang baca iftitah, baca. Anda bantu bacaannya, bisa dia ikuti. Setelah itu misalnya, bantu bacaannya ke surah. Bantu ke ruku, sekarang ruku, ruku. Dia bisa bayangkan dengan gerakan mata, gak ada masalah. Gerakan mata, tidak, gerakan mata lagi. Lisan mengucapkan atau dalam jiwanya, sepanjang Anda terus mengingatkannya. Baru kemudian hukum tidak berlaku jika ada tiga kondisi. Rufi al-qalam an-thalathin. Selain meninggal dunia ya, orangnya masih hidup, tapi ada tiga kondisi ini. Satu, anin na'imi hatta yastaiqidha. Dari orang tidur sampai dia bangun. Sampai dia bangunnya. Ditidur sampai dia bangun. Ini ada dua kondisi. Kondisi pertama benar-benar tidur. Gak bisa bangun. Saya pernah di Libya ada kondisi teman. Dia gak bangun 2 hari 2 malam. Sakit tidak, cuman saking capeknya. Digulang-guling, dibegini-begini. Gak bangun-bangun. Setelah hari 2 hari 2 malam dia bangun. Setengah Ashabul Kahfi. Ya? Jadi betul. Sifatnya. Baik ya. Baik. Jadi begitu di goyang-goyang gak bangun. Setelah 2 hari dia bangun. Jadi saat bangunnya itu, itulah waktu sholatnya. Dia sholat mengganti semua sholat yang dia tinggalkan dalam 2 hari tadi. Ya. Anda misalnya tidur, baru bangun jam 12. Misal, subuh jam berapa sekarang? 4.37. Misal, 4.37 subuh. Anda bangun 7.34. Misal kan? Lewat tuh. Ada lagi bangun yang jam 12. Kan lewat subuhnya kan? Bagaimana status sholatnya? Status sholatnya dilakukan saat bangunnya. Bukan gugur tidak, bukan sholatnya gugur, bukan. Sholat tidak gugur, tapi ditunaikan saat bangunnya. Dikiaskan pada yang seperti dia adalah orang yang tidak dihukumi sholat ketika dia tidur, sulit bangun, seperti koma. Belum titik, masih koma. Ya, titik sudah selesai, ini koma. Dia koma, atau ada yang disebut mati suri dan sebagainya, maka tidak berlaku hukum sholat pada saat itu. Karena di bawah kesadarannya dan dia tidak mengerti apa yang terjadi pada saat itu. Paham? Dua, anis sobiyi hatta yahtalima. Dari seorang sobi, anak yang belum balig, hatta yahtalima sampai baliknya. Ibu tolong mohon maaf bu ya, pada anak yang belum balig, bapak juga, itu tidak boleh kita memaksakan. Yang ada mencontohkan, memberikan yang menyenangkan dalam ibadah. Misal Anda beli sajadah, belikan untuk dia juga. Anak 2 tahun mulai senang meniru-niru, bapak ibu beli sajadah, belikan untuk anaknya. Belikan yang sesuai, kalau bisa sesuai dengan seperti dia misalnya. Ukurannya yang sama. Berikan ukuran yang sama, dan sampaikan kepadanya. Mama, mama, sholat, sholat. Iya, ade sholat yang di sini ya. Tuh, sajadah ade ini bagus. Kan? Kasih. Tapi yang sesuai, Bu. Jangan kasih gambar yang aneh-aneh. Sajadah isinya Thomas, Hello Kitty. Misalnya kan? Tidak. Ya. Gambar yang bagus saja, biasa. Kalau bisa polos, berikan. Ini untuk anak, ini untuk Anda. Jadi dia merasa ada untuk dia juga. Terlibat dia di situ. Bapak ke masjid, usia anak 4-5 tahun, mulai bawa dia. Kalau sudah dilatih, makanya kalau melatih anak ke masjid, jangan langsung dibawa sholat berjamaah, Pak. Di luar sholat, bawa dulu ke masjid, kenalkan dulu. Anda sholat duha, sehingga dia terbiasa dulu dengan masjid. Kalau dia tidak terbiasa dengan masjid, belum tahu bagaimana masjid, dia kira tempat bermain. Begitu datang ke masjid, nah permainan dia yang tidak wajar. Zaman Nabi anak-anak ada apa yang merangkak, tapi tidak mengganggu pada yang lain. Ganggu naik misalnya ke kepala Nabi, ke kakeknya ada. Naik, kemudian kadang-kadang main-main di sekitaran, gak ada masalah. Gak ada masalah, itu enak Pak kalau Anda tidak mendengar suara anak di masjid, rugilah, rugi. Tapi yang paling bagus adalah diajarkan dulu datang ke masjid, kenalkan dulu. Ya, saya coba praktekkan itu dan alhamdulillah bawa ke masjid. Nah, ini mimbar ya. Ini ada orang yang naik khutbahnya di sini. Ini tempat imam ya. Kalau ke masjid masuk kaki kanan ya, keluar kiri. Kalau mau lari jangan kencang-kencang. Larinya di sebelah sini enggak boleh lari. Dan manfaatnya alhamdulillah. Begitu datang, masuk, sholat di samping. Dia keluar, dia masuk, dia jalan. Lari di tempat yang kami tunjukkan, mesti berlari. Alhamdulillah. Tapi kalau Anda gak ajarkan, semangat saja yang muncul. Begitu diajak, kebiasaan di rumah lari, ke masjid lari. Lari. Dan yang paling persoalan adalah kalimat orang tua yang kadang tidak tepat. Kamu ini di rumah, Masya Allah, ribut saja. Sana, main ke masjid. Main ke masjid. Di ke masjid bukan disuruh sholat, disuruh main dia. Makanya jangan salahkan ketika anak ke masjid, main. Ya, jadi jangan salahkan kalau ada anak-anak ke masjid, gak boleh. Justru itu bagian yang terpenting untuk memberikan pendidikan. Cuman orang tua mesti mengerti bahwa dia kenalkan dulu sebelum ibadah yang semestinya. Paham ya? Baik. Nah, dikiaskan adalah kondisi anak-anak belum balik. Dikiaskan ke sini, maaf, kondisi orang balik yang pikirannya masih seperti anak-anak. Ada. Di pikiran belum berkembang dan sebagainya, belum paham. Nah, itu gak boleh dipaksa. Karena dia sedang diangkat dia keadaannya. Maaf ya, misal ada yang sebagian misalnya agak berkembang lambat dan sebagainya. Nah, itu dia dibimbing. Bimbing sholat, bimbing pelan-pelan dan sebagainya. Tapi seperti Anda merawat anak-anak. Maaf ya, karena rufi al-kalam. Yang ketiga, anil majnuni hatta yufiqa. Dari orang yang benar-benar terganggu jiwanya. Benar-benar terganggu. Bukan yang setengah sadar, badan kekar, macam-macam, gitu kan, wajah beringas dan sebagainya. Bukan. Jadi ini yang memang-memang terganggu keadaan jiwanya, sulit terkontrol, itu dibantu untuk sembuh. Bantu dia. Dan jangan dimainin, awas. Kata para ulama, orang yang bermain dengan orang gila, itu sama dengan gilanya. Bahkan lebih gila dibanding orang gila. Jangan memperolok-olok, gak boleh. Ya. Dan saya tidak senang dengan kata-kata seperti itu. Ya, saya senang dengan kalimat-kalimat yang lembut lah, yang halus. Kita bantu dia, kembalikan lagi. Mungkin ada depresi, mungkin ada suatu kejadian yang membuat dia tidak ingat dan sebagainya. Maka hukum orang seperti itu, kalau berbuat baik tidak ada pahala, berbuat salah tidak berdosa. Kalau Anda misalnya punya mangga, dia iseng-iseng melempar mangga. Sambil senyum, lempar, lempar, cari mangga. Nah itu Anda gak usah larang. Karena Allah pun tidak menghukuminya. Hei, gila kamu, ngambil mangga. Emang, bisa gitu kan? Itu kata para ulama, Anda yang bermasalah bukan dia. Dia yang seperti itu silahkan dibimbing teman-teman sekalian dan diberikan yang terbaik.